Kami merindukan hidup seperti yang kami nyanyikan tadi. Tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam kehangatan cintamu. Kami rindu juga bahwa untuk itu kami perlu memikirkan, merenungkan. Bagaimana bisa tinggal di dalam kasih-Mu? Sebentar kami akan membuka firman dan merenungkan. Tuhan kiranya menolong kami, rapi kami, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami, sebagaimana firman yang akan kami baca nanti. Pimpin kami semua ya Tuhan, agar kami berada di sini, kami bisa bawa pulang sesuatu ke dalam rumah kami. Terpuji nama-Mu, serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom. Kita akan memikirkan satu tema khotbah berjudul Di Dunia Namun Tidak Duniawi. Hidup di dunia namun tidak duniawi. Mari kita melihat beberapa ayat kitab suci. Pertama, kita lihat Yohanes ayat 15, ayat pasal 15 ayat 4 sampai 6. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai yang ke. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita membuka saudara Roma 12. Kalau saudara enggak keburu, bisa mencatat ayat-ayat ini, nanti di rumah diperiksa lagi, atau dijadikan bahan renungan harian Anda. Roma 12 ayat 2. Yang sudah mendapatkan ini, mari kita bersama baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan diri-Mu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. 2 Korintus pasal 5. Ayat yang ke-17, kita juga bisa membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masih ada lagi, saudara. 1 Petrus, pasal yang ke-4, ayat 3. 1 Petrus, pasal 4, ayat 3, saya akan bacakan buat saudara. Sebab telah cukup waktu, atau telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Mari kita buka satu lagi, Efesus 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan kamu lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran sia-sia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita sekalian yang akan merenungkan apa maksud daripada ayat-ayat ini. Bagaimana kita mensinkronize semua ayat-ayat ini secara menjadi satu pokok pikiran yang fokus untuk kita pikirkan tema khotbah hari ini. Di dunia namun tidak duniawi. Kalau kita mau jujur, Mungkinkah kita demikian? Di dunia, hidup di dunia, namun tidak duniawi. Mungkinkah itu, saudara? Kita renungkan baik-baik. Kalau memang ini tidak mungkin, berarti tema ini di-drop. Tidak usah. Hidup di dunia, namun tidak duniawi. Apa yang membuat kita frustrasi dalam hidup ini? Yaitu hidup di dunia, tetap duniawi. Padahal kita adalah sudah dilahirbarukan. Kata Paulus di 1 Korintus 5, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Apa itu? Apa yang sebenarnya Tuhan mau? Sudah sejak kita menjadi orang percaya, apa sesungguhnya yang menjadi concern kita yang terdalam, terbesar menjadi orang percaya itu? Apa yang sebenarnya menjadi concern kita? Terus mungkin pikir, ya menjadi concern saya jadi orang Kristen, saya kok begini-begini melulu ya. Oh saya kok ya dari dulu sampai sekarang begini-begini aja, orang lain mah udah maju, sukses, saya mah begini-begini aja, orang lain mah uangnya udah banyak, beli tanah, beli itu, saya mah masih begini aja, masih digubuk istilahnya. Apakah itu menjadi concern kita? Apakah yang menjadi concern Allah ketika kita sudah dibuat baru oleh Dia, ciptaan baru itu? Banyak ayat yang kita bicarakan tadi, sudah baca. Kamu dulu begini, sekarang mestinya tidak boleh. Kamu dulu seperti ini. Hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dan pikiran kamu yang sia-sia. Yang sia-sia itu menjadi useless, yang tidak ada gunanya. Pikiranmu banyak yang kagak ada gunanya. Masih dipikirin juga. Banyak sekali yang ayat-ayat tadi kita lihat. Makin kita sering baca, jujur, barangkali kita menjadi frustrasi. Kok bertahun-tahun begini juga aku ini? Kok bertahun-tahun aku tidak ada perubahan yang jelas? Bagaimana hidup di dunia namun tidak duniawi? Ya, aku masih sangat duniawi. Ya, di zaman tadi kita lihat Paulus memberikan karakteristik yang kuat sekali. Orang yang hidupnya duniawi itu karakteristiknya satu, hidup seperti orang tidak mengenal Allah. Tahu Allah, tapi tidak mengenal Dia. Tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Itu namanya orang yang hidup duniawi itu. Tahu Allah, knowing that God is true, and accept what is right, terima apa yang benar, tahu apa yang benar, saya terima, beriman pada Yesus Kristus. Tapi ternyata tidak mempunyai relasi dengan Kristus. Itu sama dengan orang yang hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena baru di otak dia. Itu yang namanya asensus. Iman pada tingkat asensus. Saya tahu kebenaran itu benar, saya tahu Yesus Kristus itu benar, dan saya tahu kebenaran firman Tuhan itu benar, dan saya terima itu benar, dan saya percaya kekristenan itu benar, and that's it. Itu iman tingkat pertama. Ya. Harusnya iman itu bergerak dari asensus masuk ke yang namanya faithfulness. Ya. Itu saya beriman, tahu apa yang itu benar, dan saya terima itu benar, kekristenan itu benar, Yesus Kristus benar, Allah Tritunggal itu benar, dan saya hidup setia dengan Dia. Tidak akan goyah, tidak akan mundur, tidak akan menarik kembali dari iman saya, bagaimanapun juga, saya tetap setia. Nah, banyak orang yang seperti itu sampai di sini. Ya, tapi jarang ada orang yang punya iman. Tingkat yang ketiga, fidusia. Yaitu, apapun yang terjadi dalam hidup saya sudah melekat dalamnya, saya mau taat dalamnya, Dia akan atur hidup saya. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah takut. Pimpinannya sempurna. Saya tidak pernah takut dan khawatir lagi dalam hidup. Sesudah banyak orang Kristen tahu Tuhan apa yang benar, kebenaran, dan semuanya itu benar adanya. Terima dengan otak, tapi dia hidup tidak seperti tidak mengenal Allah. Dan pikirannya ini, ciri yang kedua, Paulus bilang di Efesus 4 tadi, pikirannya sia-sia. Pikirannya enggak ada gunanya. Buang-buang waktu pikirannya. Itu ciri-ciri orang yang hidup dalam dunia, duniawi. Ya. Masih ada ayat-ayat yang lain yang memberitahukan, oh ya ini yang suka mabuk, yang suka ini, itulah duniawi. Saudara, apakah mungkin kita hidup di dunia tapi tidak hidup duniawi? Cara-cara dunia. Jawabannya apa menurut saudara? Mungkin, sangat mungkin. Tapi kita pastikan bahwa kita ada dalam proses itu. Mungkin. Tapi kita ada dalam proses itu. Belum sampai titik yang terakhir. Belum sampai. Tapi kita mesti pastikan bahwa kita ada di dalam jalan ini. Itu yang Tuhan mau. Hidup di dunia namun tidak di dunia. Saudara, mengenai hidup duniawi itu kan sebuah gaya hidup. Dan bagaimana sebuah gaya hidup itu? Mulainya dari mana? Dia bisa jadi gaya kita. Saya punya gaya hidup begini, saudara juga punya gaya hidup begini. Setiap orang tidak sama gaya hidupnya. Apa yang dia lakukan akan punya pola tertentu dan gaya tertentu. Ya. Ada orang misalnya gaya hidupnya pasti telat 5 menit. Tuh ada. Ya, pasti itu telat 5 menit. Ada gaya hidup tuh namanya. Saya kalau ke gereja, saya pimpin buat jemaat. Kalau saya biasa sambut tamu sebagai hamba Tuhan selalu di depan. Nanti terakhir udah masuk semua, saya baru terakhir. Saya sambut, saya selamat datang, apa kabar, selamat berbakti, om, tante. Dan saya perhatikan ada satu orang yang pas 5 menit kurang khotbah, pasti dia baru datang. Hebat tuh, timingnya luar biasa. Tepat sekali, kira-kira 5 menit, dia pas bisa datang, dan selamat sore, Pak. Dia masuk dengan khotbah. Nah itu juga ada yang lain lagi, yang pas khotbah langsung ngantuk. Itu juga gaya. Ya, pas mau amin, langsung awake. Itu juga gaya. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena di dalam pikiran dia, di dalam mindset dia, yang menjadi value dia, seperti tertentu, seperti yang dia pikir itu benar, lalu dia lakukan itu, kemudian menjadi kebiasaan, lalu itu menjadi style dia. Terus secara konsisten dia lakukan itu. Jadi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, hidup yang bukan duniawi, kita harus secara konsisten merubah mindset kita dulu. Baru pada akhirnya gaya hidup itu sesuai dengan apa yang kita punya dalam pikiran kita. Ini penting sekali, saudara. Saya ada satu klien, berkali-kali, kalau udah dia ikut sama temennya, dia masih muda, umur 20-an gitu, dia pasti mabok. Kalau udah mabok, namanya sita semua handphonenya. Handphonenya ada dua. Sita untuk berapa masa, sampai itu dia ngeriang sama mamanya. Ma, udahlah abis ini saya gak akan mabok lagi, mama, saya udah gak mau punya teman-teman yang kayak gitu. Benar ya? Dikasih, saudara. Bebasin ini. Kasih lagi. Nanti berapa minggu, saudara, dia mabok lagi, saudara. Ketemu teman-teman yang dari Korea, yang dari mana, yang lewat internet lah dia ketemu, dia pernah sekolah di sana, di situ, dia ketemu peer group-nya, komunitasnya, ya, ikut clubbing, apa segala macam. Terakhir itu, sampai jam 4 belum sampai di rumah. Wah, orang tuanya kaget, bingung. Aduh, anak perempuan, jam 4 belum pulang-pulang juga. Handphone semua mati, habis, baterainya bababa. Sita lagi. Saya tanya sama dia, kamu enak gak disita? Ya gak enak lah Pak Paulus, tapi kalau gak enak bagaimana dong? Ya ini memang saya salah, jadi saya dihukum. Jadi kamu menikmati kalau dihukum. Ya habis mau gimana? Ya salah ya dihukum. Dan terus berulang kali, sampai 5-6 kali selama saya kenal dia 3 bulan, 5-6 kali kayak begini. Mabuk, sita. Lepasin, mabuk, sita. Lepasin, maksudnya dilepasin lagi, dikembalin lagi handphonenya, mabuk lagi, disita lagi berapa minggu, lepasin lagi. Nah dia merajuk terus. Mah udahlah pasti saya mau sembuh lah, maksudnya saya emang gak mau gitu lagi lah, blablabla. Itu artinya apa? Itu sudah masuk ke gaya hidup dia, mau diapain juga sulit. Saudara, saudara sebagai orang percaya, ada gaya-gaya hidup kita yang sungguh-sungguh masih duniawi, gak pernah berubah. Pikirkan baik-baik, jujur pada diri kita sendiri. Gak pernah berubah. Kalau udah jelas itu gak benar, tetap dilawan, ditabrak dengan mengrasionalisasikan begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya jadi benar. Itu kalau diterusin, bahaya. Gayanya jadi ke situ terus. Gak pernah ada masuk firman Tuhan ngerubah hidup dia. Gak pernah. Memang sulit untuk menjawab, mungkinkah kita hidup di dunia, namun tidak duniawi? Mungkinkah? Jawabnya mungkin. Yang penting kita mau di track itu. Nanti Tuhan yang tolong. Tapi kalau kita tidak mau di track itu, nah, salah satu syarat ya di mana orang bisa berubah gaya hidupnya yang dari duniawi menjadi surgawi seperti yang Paulus bilang ya atau tidak duniawi lagi, syaratnya satu, terjadi transformasi hidup yang dilakukan oleh Roh Kudus. Di luar itu tidak mungkin. Dia akan sama di situ. Dia boleh jadi orang Kristen dari dulu, dari kecil, dan bangga. Saya orang siapa, saya papa saya, siapanya saya, itu orang Kristen semua. Bangga. Tidak ada kebanggaan apa-apa di situ, kalau tidak terjadi transformasi. Kak Paulus berkali-kali mengatakan, hendaklah akal budimu ditransform oleh Roh Kudus, oleh firman, kesediaan, belajar. Tuhan, saya ikut jalanmu. Walaupun sulit, tapi engkau, aku percaya, engkau Tuhan yang ajaib akan memelihara hidup saya. Ingat, ini tidak gampang. Saya tidak ingin menghakimi orang-orang kalau di dalam marketplace pasti akan mengalami kesulitan. Inilah, itulah, dan sebagainya. Saya tidak menganggap itu satu, saya tidak mau menghakimi. Tapi pergumulan kita memang ada di situ. Tapi juga orang-orang tertentu yang benar-benar mau ikut jalan Tuhan, mereka menghadapi kesulitan, mereka juga dibikin berhasil sama Tuhan. Lawan semua yang enggak benar. Waktu istri saya, kan dia sebagai pegawai negeri, ya. Kemudian dia mau lulus dari sekolah, ditempatkan PKL itu, melalui berapa pintu, 10 pintu, kalau mau dapat di Jakarta, di lapangan, 10 pintu. Bilang, udahlah kalau kamu Jakarta, bayar aja segini, bayar aja segitu. Enggak, dia dari muda belajar firman Tuhan, belajar Bible study, jadi guru sekolah minggu. No, dia lawan loh, satu-satu, sampai enggak keluar juga, satu-satu pintu dia hadapin, tanpa biaya apapun, no suap. No suap. Akhirnya memang kalau dapat Jakarta, tetap aja dapat. Akhirnya dia dapat di Jakarta tugasnya. Dan baru ketemu saya. Kalau enggak, saya enggak ketemu juga dia di mana. Di Papua, atau di Nusa Tenggara Barat, atau di mana-dimana. Sampai sekarang. Dulu dia, sampai sekarang dia pegawai negeri. Dan satu kali kami sekolah di Amerika, pulang dia udah enggak ada tempat. Karena dia cuti di luar tanggungan negara. Balik dia udah enggak ada tempat. Tapi atasnya bilang, udah kesini aja, kami kasih uang transport tiap hari 5.000, 10.000. Ya udah, enggak apa-apa. Gak digaji selama 3 tahun, gara-gara ikut saya sekolah di Amerika, pulangnya gak ada tempat. Tapi tetap status pegawai negeri, di luar tanggungan negara. Nah, atasannya kesian, Bu Jenny, ini ada sedikit buat Ibu ya, nanti Ibu atur aja di depan itu, di bagian departemen apa, nanti kasih ini. Mudah-mudahan seminggu dua minggu keluar, dia lihat uang 600 ribu. Ini cukup, lebih dari cukup. Atasannya sampai kesian, gak keluar-keluar izinnya, kembali tempat dia. Enggak, Bapak, saya percaya Tuhan, saya buka jalan yang terbaik buat saya. Kalau sekarang saya tidak kesini, itu pun pasti ada rencana yang lain. Pasti itu baik semua buat kami. Ini enggak lama, 2 bulan keluar tanpa amplopan. Begitu, seterusnya sampai sekarang. Dia pegang. Makanya di lingkungan itu, ya, memang cuma sedikit orang percaya, itu dia direspek sekali. Golongan 4B, dia direspek sekali. Orang tahu dan takut lalu ngobrol sama istri saya, karena apa? Memang istri saya nggak pernah main. Beli barang, atasnya bilang, udahlah di markup sedikit. Enggak lah Pak, ya udah, atasan nggak bisa berbuat. Di sini udah biasa di markup, jualan beli barang yang 100 juta, buka aja 120. Ibu mau buka 140 juga nggak apa-apa, ini udah biasa. Enggak Pak, makasih. Pas udah barangnya datang, yang toko sekarang, Bu, buka aja 125, Ibu dapat 12,5, saya dapat 12,5. Udah biasa di sini, saya suka datangin barang ke sini. Enggak juga, saya bilang. Kayak gini-gini loh, saudara. Dia udah punya satu mindset, hidup di dalam Tuhan, dia perlu ambil jalan Tuhan, dia percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik, walaupun enggak populer. Benar, Tuhan memberi yang terbaik. Enggak pernah kekurangan, enggak pernah kesulitan, enggak pernah ada halangan ini itu, jalan terus, sekarang sudah melayani lebih dari 30 tahun, dan 3 tahun lagi pensiun. Dia coba untuk tidak hidup duniawi, walaupun memang sulit. Saya juga demikian, tidak gampang. Tapi apa yang membuat orang-orang bisa hidup di dunia, namun tidak di dunia? Kuncinya satu, yaitu hidup sudah diubahkan oleh Tuhan. Baru ada perlawanan yang hebat. Baru ada satu drive yang kuat yang gak bisa bilang enggak. Drive itu dari Roh Kudus, dia mau kita hidup seperti itu, dan kita dibikin susah ketika kita melawannya itu. Dia bikin kita guilty, dia bikin kita Susahlah menurut saya. Banyak orang yang begitu. Hidupnya bukan tambah baik, tambah susah. Ya, karena dia ikutin sistem dunia yang sebenarnya di dalam sistem itu, iblis yang menjadi strategisnya untuk membuat kita jatuh. Dan hidup jauh dari Tuhan. Lalu kita udah mulai gak peka lagi akan Roh Kudus. Dan tidak peka lagi untuk hidup seperti yang Tuhan ingini. Ini saudara masalahnya. Saya bukan bilang saya suci. Mari kita bergumul. Kita benar-benar berjuang untuk hidup tidak dunia itu seperti apa. Saya mendaftarkan di sini beberapa ciri orang yang hidupnya tidak duniawi. Banyak sekali, tapi saya coba bahas satu demi satu. Pertama, soal signifikan, bahwa hidup kita rasa berartinya di mana. Signifikan kita bahwa hidup kita bermakna, itu ditentukan oleh apa. Kalau menurut dunia, kita hidup bermakna itu karena orang lain melihat kita sukses secara duniawi, lalu ditambah dengan pendapat orang lain, memang kamu hebat. Kita merasa, wah siapa gua? Itu cara dunia, saudara. Saudara belajar dari firman Tuhan, rasa bermakna hidup kita itu tidak ditentukan kata orang dan tidak ditentukan oleh standar yang dunia bilang, kamu sukses, kamu benar, kamu baik, kamu bermakna, kamu luar biasa. Tidak. Kita lihat di sama kita. Banyak yang tidak populer, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kita signifikan sudah dari lahirnya memang kita bermakna. Sampai Tuhan bilang berkali-kali, sampai di Yesaya juga, engkau itu adalah yang berharga di mataku. Kau bagaikan biji mataku. Tuh, sampai begitu. Sudah dari dulu, sejak dari kandungan ibuku, sudah dirajutnya kita dan berharga sekali lahir ke dalam dunia. Itu significance, itu sudah ada. Tidak perlu dicari-cari lagi. Tidak perlu merasa down. Dan kayaknya mesti ada self-recognition dari orang lain. Lu memang baik, lu luar biasa, terus kita naik di atas kepalanya, wah langsung kita sombong sekali. Hati-hati, saudara. Orang-orang seperti ini tidak ngerti kalau sebenarnya rasa bermakna kita itu sudah diberikan langsung oleh Tuhan. Apalagi kalau kita ada di dalam Kristus. Yang kedua, hidup yang duniawi, hidup di dunia tapi tidak duniawi, barangkali gaya hidup yang nomor dua adalah gaya hidup yang berkenaan dengan berbuah untuk kerajaan Allah. Tadi kan bicara soal pokok anggur dan ranting, lalu kamu tetap di dalam aku di dalam kamu berbuah-buah. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Bagi Anda yang sebagai pelayan Tuhan atau pelayan pekerja di kantor juga sama, Anda sedang melayani Tuhan di marketplace maupun di gereja, pikirkan, yang saya lakukan sampai susah payah ini sebenarnya demi untuk munculnya buah-buah untuk kerajaan Allah apa tidak. Kalau kita cuma sekedar kerja keras, lalu kita dapat kesejahteraan, lalu kita dapat penghasilan yang baik, ganti mobil tahun ini dengan yang lebih mahal lagi, 200 juta gak cukup, beli yang 300, yang 400, yang puji Tuhan yang kemarin 600 beli, bisa mobil, wah hebat 600, gak banjir. Tahan, tinggi, bagus, 600 jutaan. Wih. Pertanyaannya adalah, sepanjang hidup kita, apakah kita punya orientasi agar hidup kita berbuah? Bukan cuma capek doang. Bukan cuma cari nafkah doang. Bukan cuma bersaksi ke dalam dunia ini kita adalah garam dan dunia, garam dan terang dunia. Tapi berbuah. Ada warisan yang kita akan tinggalkan, ada orang-orang yang kita siapkan, ada sesuatu yang mereka akhirnya melihat, ini hasil pelayanan dari Anda. Dan sekarang kami jadi demikian. Itu penting sekali. Itu gaya hidup sorgawi. Kalau di dunia, gayanya, hidupnya ya berbuahnya apa? Hari ini naik pangkat, besok naik mobil baru, lagi ganti rumah, pindah ke tempat yang lebih bagus, dan naik lagi jabatan dari manajer, jadi direktur, direktur naik jadi CEO. Itu dunia hitungannya. Bagi kita orang percaya, buahlah yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Bukan pencapaian dunia. Nomor tiga, gaya hidup seperti apa yang Tuhan mau, ya, yang hidup di dunia tapi tidak duniawi, berkaitan dengan kerja keras. Kerja keras itu untuk apa? Nah, Anda pikir, ya, Jakarta presiden dan menteri disuruh jadi kabinet kerja keras, belusukan. Ini di antara Anda juga, Anda memiliki satu gaya untuk kerja keras, enggak santai-santaian, kayaknya kejar, kayaknya enggak mau ketinggalan kerja keras. Boleh, enggak apa-apa, saya juga tipe orang pekerja keras, Tapi sering saya duduk diam dan merenung, aku kerja keras ini sebenarnya untuk apa? Kalau saya tidak mempunyai tujuan yang jelas, kerja keras saya itu akan terbakar. Akan terbakar. Gak jelas mau dibawa kemana. Kalau di dalam Alkitab, ya, itu sangat jelas dikatakan. Kamu bekerja keras supaya kamu tidak mencuri lagi. Satu, Efesus pasal 4 nanti Anda baca, ayat 26, 27, 28. Kamu bekerja keras, kamu dengan demikian hasilnya, kamu bisa memberkati orang lain yang berkekurangan. Itu tujuan daripada kerja keras. Gayanya harus diganti. Bapak Ibu, kalau selama ini kita kerja keras, kita punya perusahaan, kita mau terus maju, terus ngelawan semua kompetitor kita, begini, begitu, jangan lupa. Itu kita lakukan supaya apa? Kita bisa nge-blessing orang lagi. Ya. Kemarin saya lihat Andy mewawancarai Teddy Rahmat, kalau tidak salah. Teddy Rahmat, orang Astra. Saya tahu dia memang setiap bulan dia keluarin berapa M. Itu untuk kemanusiaan. Satu bulan berapa M. Untuk scholarship juga orang pergi ke sekolah. Ya. Anak Tuhan. Prinsipnya apa diajarin oleh papanya? Kamu harus kerja keras. Yang kedua, kalau orang ada kurang, lu ada, lu kasih ke orang yang susah. Dia pakai sekarang, prinsip itu. Tuhan berkati, dia kerja keras di Astra, luar biasa, bangun Astra sampai sekarang, untung besar. Dia orang berduit sekali. Dia masih bagi kepada orang yang susah. Blessing people. Work hard to bless. Itu gaya hidup. Kalian kita mesti bawa dalam hidup ini. Jangan cuma kerja keras supaya bisa bayar cicilan. Gak salah. Tapi coba berpikir jauh lebih dari boundary itu. Saya bisa nge-blessing orang pada waktu ada hasil dari kerja keras saya. Yang keempat, ya, kalau kita spending money, waktu kita membelanjai uang kita, gaya yang bagaimana? Ya, kita mengajarkan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Sehingga waktu kita belanjakan uang kita, kita mesti hitung baik-baik apa tujuannya. Apakah saya perlu beli atau enggak perlu, atau tunda dulu. Apakah ini keperluan, kebutuhan, atau ini hanya sekedar tren atau fashion. Siapa yang suka ganti HP? Pikir baik-baik. Ya. Sering sekali ganti HP, 3 bulan sekali. iPhone 5, sekarang 6, iPad 2, 3, Retina, Retino. Ya, keluar nanti semua apa. Yang kecil-kecil sekarang, IC yang paling kecil udah diciptakan. Nano, teknologi kecil sekali. Nanti bisa ditempel di mana. Wah, Anda pikir Anda punya duit. Apa pusing? Kan duit ada. Nanti dulu, jangan begitu. Milik Tuhan. Ini gaya hidup yang bukan duniawi. Kalau duniawi itu, kamu kerja keras, kamu udah dapat, ya bersenang-senangkan. Besok belum tentu hidup kok. Besok mati, buat apa kamu kerja keras? Pelesir, jalan, pakai, hidup, makan yang enak. Besok kalau mati, buat apa? Nah, itu pemikiran-pemikiran stoik juga di zaman Paulus. Tapi kalau kita tahu bahwa uang adalah uangnya Tuhan, dan sebenarnya kita mau hati-hati. Ya, mau lebih kritis. Tuhan berikan saya berkat. Kiranya apa yang perlu saya pakai berkat ini. Masih banyak PR kita untuk menolong orang-orang, untuk pelayanan dan lain-lain. Ini Tuhan menolong. Yang terakhir mungkin untuk anak muda kalau di sini. Ini gaya hidup juga yang harus dikembangkan supaya kita tidak duniawi. Ya, jangan berjalan atau berpacaran dengan orang yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang. Itu gaya hidup. Jangan berpacaran dan bermain-main cinta dengan orang yang tidak seiman. Walaupun dia bilang baik, di mana-mana enggak ada yang sebaik ini Pak Paulus. Ini yang baik walaupun dia enggak seiman, tapi kelihatannya dia baik kok. Gini kok, gini. Hati-hati Saudara, itu tipuan-tipuan. Alkitab tidak pernah keliru untuk mengatakan jangan hidup dengan orang yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Bagaimana terang dan gelap bisa bersatu? Loh, kita merasional bisa kok. Itu tante saya juga dulu terang dan gelap. Temunya coklat, kopi susu. Paling pinter kita bikin alasan-alasan. Yang sudah-sudah, tapi apa yang tidak cocok dengan firman Tuhan, kita mesti berani. Kita mesti berani, kita mesti kasih tahu sama anak-anak. Tidak bisa ini. Kita tidak boleh men-sacrifice prinsip yang Allah mau supaya kita tidak hidup duniawi. supaya engkau sejalan, supaya engkau mempunyai tujuan hidup yang jelas. Engkau sama-sama di dalam bahtera kehidupan yang tidak gampang, makin lama makin sulit. Kalau kamu beda tujuan, kamu nanti akan menderita seumur hidup di dalam keluarga. Cuma satu yang bisa menyelamatkan, kalau masih ada uang. Kalau uang udah gak ada, langsung berhenti. Quit, divorce. Hanya uang yang kadang ini saya melihat, yang bisa menyelamatkan perkawinan hari ini. Dan itu bodoh sekali. Yang menyelamatkan perkawinan ternyata uang. Ada uang, masih selamat. Masih jaga-jaga, uangnya masih banyak. Masih ada MM-an. Kalau gak ada duit, baru itu. Buat apa? Mendingan gue pulang ke rumah orang tuaku. Kembalikan aku kepada rumah orang tuaku. Saudara, kita harus mau setia. Ada prinsip yang kita hal ini, waktu kita memikirkan dan mencari dan mendoakan teman hidup, jangan sacrifice, jangan mengorbankan apa yang kan sudah prinsip. Prinsip Tuhan itu tidak pernah keliru. Ya, apa yang Tuhan sudah gariskan dari awal, dari kekekalan sampai kekekalan, itu mulia sekali dan indah. Kalau kita mempunyai iman yang fidusia, yaitu Tuhan, aku percaya sejak aku mempersembahkan hidupmu, hidupku kepadamu, aku mengandalkan engkau, engkau memberi aku yang terbaik. Walaupun aku segini, waktu aku sekarang ini, aku tidak dapat orang yang bisa menjadi teman hidupku, tapi gara-gara aku tidak mau yang tidak seiman. Nanti Tuhan bisa berkati hidup Anda dengan cara yang lain. Jangan sampai kita itu pergi date dengan orang yang tidak seiman. Nanti hidup kita menjadi berantakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya apa yang boleh saya bagikan hari ini, nolong kita. Hidup di dunia, mungkinkah tidak duniawi? Mungkin, asalkan kita masuk di dalam track ini. Dan percayalah, pada tingkat iman yang mature, tingkat iman dewasa, dalam segala hal, walaupun yang aku lakukan tidak populer dan mungkin rugi menurut hitungan kalkulatorku, Tuhan itu tetap setia. Dia baik, dia pelihara hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita kekurangan kalau memang mesti cukup. Tuhan akan sediakan jalan solusi yang terbaik asal kita mau beriman pada tingkat iman yang mature, yang matang, yang fidusia. Bukan cuma faithful, apalagi cuma asensus. But I know it's true. Jesus is true, the Bible is true, the church is true, but sampai di situ. Banyak orang Kristen cuma tahu di situ. Benar, benar semua. Cuma di head knowledge, tidak mentransform. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami tidak mudah untuk hidup seperti yang kau ingini. Tapi juga bukan tidak mungkin kalau kami mau taat kepadamu. Tolong pagi ini agar kami boleh jalan seperti yang kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.